Aku tahu saat ku menatapmu, tapi aku masih ragu, malu aku. Namun hatiku tak mampu menahan rasa itu. Oh, berdebar hatiku. Cinta.